Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa belajar kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab fadlu qiraatil Quran. Sekarang kita telah masuk bab yang ke-182 tentang keutamaan bacaan yang indah, bacaan yang bagus ketika membaca Al-Quran. Telah kita bacakan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma adinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi," muttafaqun alaihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti Allah mendengar kepada seorang nabi yang bagus suaranya, yang mana dia melagukan Al-Qur'an dan menjaharkan bacaan tersebut. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma'adzinallah, yakni tidaklah Allah mendengar. Mendengar dengan perhatian, dengan penuh perhatian, istama'ah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa huwa isyaratun ilar ridha wal qabul. Padanya terdapat isyarah, sebuah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima bacaan yang bagus ketika membaca Al-Quran. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud." Sungguh telah diberikan kepadamu sebuah seruling dari seruling-seruling Ali Daud, keluarga Daud. Yakni, Nabi menyebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Ash'ari sungguh memiliki suara yang sangat indah, terutama ketika membaca Al-Quran. Dan lebih dipertegas lagi, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sebagaimana yang disebutkan di sini, Nabi mengatakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihata." Andai engkau melihatku ketika saya mendengar dengan perhatian akan bacaanmu tadi malam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang barakallahu fikum tahsin as-saut fi qiraatil Qur'an, memperbagus bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Dan telah kita sebutkan bahwasanya tahsinus saut yanqasimu ila qismain. Memperbagus bacaan Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menempatkan setiap huruf pada tempatnya. Membaca dengan bacaan yang jelas sesuai dengan makhraj-makhraj yang diketahui. Tidak ada huruf yang tersamarkan dan tidak ada huruf yang dihilangkan atau terganti dengan huruf yang lain. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, tahsinun nughmati bisaut, memperindah suara. Suaranya diperindah, diupayakan dengan mengeluarkan suara dengan seindah mungkin. Dan dua hal ini suatu hal yang sangat diharapkan ketika membaca Al-Quran. Dan juga telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, tidak dianjurkan bagi kita semua untuk berlebih-lebihan di dalam ini sehingga terjatuh dalam sikap ghulu. Dia membaca Al-Quran dan berlebih-lebihan di dalam memperindah bacaan, memperpanjang bacaan, barakallahu fikum. Dia berlebih-lebihan di dalam dengung, di dalam idghon, dan yang lainnya. Sampai-sampai kita akan melihat dia seperti orang yang kesusahan dan kesulitan. Seperti orang yang susah untuk bernafas. Sampai-sampai wajah mereka memerah. Karena berlebihan dalam hal ini. Saking hulu dan berlebih-lebihannya. Sampai-sampai dia membaca Al-Fatihah dengan satu tarikan nafas. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini adalah perbuatan hulu. Dan sesuatu yang tidak diinginkan. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang jelas, dengan suara yang indah. Akan tetapi, engkau tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Kemudian, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang perkataan beliau kepada Naam Barakallahu fikum Abu Musa Al-Ash'ari. Yang mana ketika itu suatu malam, Abu Musa Al-Ash'ari membaca Al-Quran. Dan tanpa diketahui oleh Abu Musa, Nabi SAW mendengar bacaan dari Abu Musa. Maka, Nabi mengatakan kepada Abu Musa pada esok harinya, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihata." Andai engkau melihatku tadi malam, yang mana saya mendengar dengan perhatian akan bacaanmu. Kemudian disebutkan di dalam riwayat lain bahwasanya Abu Musa Al-Ash'ari menjawab perkataan Nabi, "Law 'alimtu annaka tastami' la habbartuhu laka tahbiran." Andai saya tahu wahai Rasul bahwasanya engkau mendengar bacaanku, maka niscaya saya akan betul-betul memperindah bacaan tersebut semaksimal yang saya bisa. Nah, barakallahu fikum. Ini perkataan Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi mengatakan, andai engkau tahu saya mendengar bacaanmu tadi malam. Menunjukkan bahwasanya Nabi suka terhadap bacaan Abu Musa Al-Ash'ari yang memiliki bacaan yang indah dan bagus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat menyukai bacaan indah dan bagus dari bacaan Al-Quran. Maka Abu Musa Al-Ash'ari membalas perkataan Nabi, andai juga saya tahu bahwasanya engkau mendengar tadi malam, maka niscaya saya akan mengubahnya, saya akan membacanya dengan bacaan yang sangat indah yang saya miliki. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala al-ulama, berkata para ulama, wa fi hadza dalilun ala anna al-insana law hasuna sawtuhu bil Qur'an li ajli an yataladzadha as-sami'u wa yasurra bihi fa inna dhalika la ba'sa bihi wa la yu'addu min ar-riya. Pada hadis ini terdapat dalil. Andai seseorang bagus suaranya dan dia berupaya untuk memperindah bacaannya dengan Al-Quran agar orang yang mendengar bacaannya itu merasa nikmat dan merasa senang, maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan hal ini tidak dianggap termasuk riya. Ini tidak termasuk perbuatan riya. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya suara yang indah, suara yang bagus. Dan dia tahu bahwasanya orang senang membaca suaranya yang bagus. Dan dia pun berupaya untuk memperindah suaranya, membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, yang baik dan indah, agar orang tersebut merasa senang dengan bacaannya. Agar orang tersebut merasa suka dan merasa nikmat dengan bacaannya tersebut. Maka tidak mengapa dia terus memperindah suaranya. Dan hal ini tidak termasuk riya. Kalau tujuannya seperti itu tadi. Bukan untuk mendapatkan pujian. Bukan ingin mendapatkan sanjungan. Naam. Barakallahu fikum. Hanya ingin orang yang mendengar mendapatkan faedah. Hanya ingin supaya yang mendengarnya merasa sejuk dan nikmat dengan bacaannya. Maka yang seperti ini tidak termasuk riya. Bal hadza mimma yad'u ila al-istima'i li kalamillahi azza wajal. Bahkan hal ini merupakan perkara yang bisa mengajak orang untuk mendengar kalamullah. Nah, yang seperti ini, suara yang bagus dalam bacaan Al-Quran, justru hal ini akan mengajak orang untuk mendengar kalamullahi azza wa jal. Hatta yasurran nasu bihi, sampai manusia, barakallahu fikum, senang dengan bacaan Al-Quran tersebut. Walihada yujadu ba'dun nasi idza daqa sadruhu istama'a ila qira'atil Qur'an. Maka oleh karena itu kita dapati sebagian orang kalau seandainya dia memiliki masalah, hatinya sedang galau misalnya, istama'a ila qira'ati insanin hasanil Qur'an, hasanis sauti, maka dia berupaya untuk barakallahu fikum mendengar bacaan seseorang yang bagus qiraahnya, bagus bacaannya. Wa hadhi mutayassiratun al'an fi ashritatin li ba'dil qurra' alladhi la yatakallafuna al-qiraah. Dan barakallahu fikum, hal ini dipermudah terkhusus pada zaman sekarang ini, telah tersebar kaset-kaset, rekaman-rekaman yang dimiliki oleh sebagian qari yang mana dia tidak ghulu berlebih-lebihan di dalam qiraah. Wa aswatuhum hasanah wa ada'uhum hasan. Suara mereka bagus dan penerapan kaidahnya juga bagus. Idza stamal insanu ilaihim la yakadu yamil. Kalau seandainya orang mendengar bacaan mereka, la yakadu yamil, hampir bisa jadi orang tersebut tidak bosan. Bacaan tersebut hampir saja menjadikan orang lain tidak akan pernah bosan. Li'anna kalamallahi lahu ta'zirun idza ja'a min insanin hasanis sauti wa hasanil ada la yamil. Dikarenakan kalamullah itu memiliki pengaruh apabila datang dari seseorang yang bacaannya bagus, suaranya indah yang tidak membosankan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yustafadu min hadainil haditsaini. Kita mengambil faedah dari dua hadis ini, annahu yanbaghi lil insan an yaqra'al Qur'an ala akmali ma yumkinuhu an yaqra'ahu. Alaihi min hasanis sauti wa hasanil ada. Bahwasanya dianjurkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an semaksimal mungkin yang dia bisa untuk membacanya dengan bacaan yang bagus dan penerapan kaidah yang bagus. Nah, wa nas'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum mimman yuqima hurufahu wa hududahu hatta yakuna hujjatan lana la 'alaina. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan kalian termasuk dari orang-orang yang menerapkan huruf-huruf Al-Quran dan batasan-batasannya sehingga Al-Quran ini menjadi hujjah, penolong bagi kita, bukan menjadi bumerang bagi kita. Wallahul muwaffiq. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru saja kita sampaikan dan juga syarah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan pelajaran yang sangat penting. Di sini kita mengetahui bahwasanya bacaan Al-Quran yang bagus dan indah amrun matlubun, suatu perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan, kalau seandainya dia tahu suaranya itu dapat menyentuh orang lain, orang merasa nikmat dengan bacaannya, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengeraskan suara agar orang lain merasa nikmat, merasa nyaman dengan bacaan tersebut. Dan hal ini tidak dianggap perbuatan riya. Dengan tujuan apa tadi? Orang merasa nikmat, merasa nyaman, merasa sejuk dengan bacaannya. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan atau popularitas. Tapi dengan niat tadi, orang bisa mengambil manfaat dari bacaannya tersebut. Dan ini dianjurkan. Buktinya bagaimana? Buktinya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, andai saya tahu, wahai Rasul, engkau tadi malam mendengar, maka saya akan mengubahnya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, saya akan membacanya dengan sebaik-baik mungkin. Maksudnya Abu Musa akan berusaha seindah-indah mungkin bacaan yang dia baca dari Al-Quran tersebut. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Abu Musa al-Asy'ari. Apakah Abu Musa al-Asy'ari dituduh oleh Nabi? Berarti engkau riya. Nah, lah. Nabi SAW tidak melarang dan tidak menegur akan ucapan dari Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwasanya Nabi ridho dan suka, bahkan hal ini sangat dianjurkan. Barakallahu fikum. Kenapa dianjurkan? Karena dengan bacaan yang indah, orang lebih tertarik untuk mendengar Al-Quran, dan tentunya barakallahu fikum, apabila dia suka dan indah, tentunya ke depannya dia mudah untuk mentadaburi bacaan yang dia dengar tersebut. Nah, betapa banyak orang-orang menangis. Nah, karena dia tergugah dengan bacaan yang indah, plus ditambah dia paham dengan makna yang ada dari bacaan Al-Quran tersebut. Nah, kita lanjutkan. Hadith berikutnya, hadith 1013, Anil Barra bin Azib. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya bitini waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu muttafaqun alaih. Dari Barra bin Azib, bahwasanya saya mendengar Nabi membaca pada salat Isya dengan surat Wattini waz-zaitun, surat At-Tin. Fama sami'tu, dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Di sini Al-Barra bin Azib menceritakan bahwasanya Nabi memiliki suara yang indah. Wala syak, yang seperti ini tidak perlu diragukan karena kepada beliaulah Al-Qur'an tersebut diturunkan. Wa Nabi Lubabata Bashir bin Abdul Mundhir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an, maka dia bukan golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna melakukan Al-Qur'an? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, yuhassinu sautahu bil Qur'an. Dia memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam dua hadith yang kita baca di atas tersebut, terdapat penjelasan tentang memperindah suara dan bacaan ketika membaca Al-Quran. Hadith Al-Barra bin Azib menceritakan bahwasanya dia sholat bersama Nabi. Sholat Isya. Lalu dia membaca surat At-Tin, Wattini waz-zaitun wa turi sinin. Barra bin Azib mengomentari bacaan Nabi. Fama sami'tu qira'atan ahsana min qira'ati. Saya tidak pernah mendengar bacaan yang lebih indah dari bacaan Nabi. Barakallahu fikum. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang sangat indah suaranya ketika membaca Al-Quran. Tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, dikarenakan Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Dan juga di dalam hadits sebelumnya yang sudah kita baca, ma'adzinallahu li syai'in li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengar seorang nabi yang bagus suaranya ketika dia membaca Al-Qur'an dan menjaharkannya. Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama masuk dalam perkara ini. Orang yang pertama masuk dalam kategori hadis ini, seorang nabi yang bagus bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Dan terlebih Al-Qur'an ini diturunkan kepada beliau dan Al-Qur'an ini adalah akhlak beliau. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya akhlak Nabi itu seperti apa? Naam, berkata Aisyah, kanat khuluquhu al-Qur'an. Itulah gambaran dari akhlak Nabi. Naam, bacalah Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan naam akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang pertama yang kita sebutkan, barakallahu fikum, adanya sebuah sunnah Nabi. Adanya sebuah sunnah Nabi ketika sholat isya, yaitu seseorang imam membaca dengan bacaan yang pendek. Nah, tentunya di sana ada riwayat-riwayat lain dari bacaan Nabi SAW. Ada kalanya Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Naam. Di antaranya adalah hadis ini. Nabi pernah membaca Watini Wazzaitun pada sholat isya. Walakinnal aktsar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi yang paling banyak an yaqra'a fiha min awsatihi. Jadi di sana ada Al-Qisar Al-Mufassal. Ayat-ayat yang disebut dengan Qisar Al-Mufassal. Apa saja ayat-ayat tersebut? Di antaranya adalah Watini Wazzaitun. Tapi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang paling sering dibaca adalah yang pertengahannya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyah wal layli idza yaghsha wasyamsi wadhuhaha wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Lakin la haraj an yaqra'a bi qisaril mufassal. Akan tetapi tidak mengapa baginya untuk membaca surat-surat yang dikenal dengan qisar al-mufassal. Seperti apa? Wattini wazzaitun idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ayat-ayat yang lainnya. Naam, barakallahu fikum. Ini faedah bacaan bagi imam ketika sholat isya. Begitu pula di dalam hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an, maka dia bukan bagian dari kami. Nah, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan Al-Qur'an. Yang penting suaranya bagus, penerapan dari huruf-hurufnya sesuai dengan kaidah. Qala al-ulama wa hadhil kalimatu laha ma'nayan. Berkata para ulama, hadhil kalimatu laha ma'nayan. Kalimat ini memiliki dua makna. Malam yataghanna bihi, maksudnya adalah yang pertama, ai malam yastagni bihi an ghairihi bihaitsu yatlubul huda min siwahu falaysa minna. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an, yang mana dia masih mencari petunjuk dari selain Al-Quran, falaisa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Fahadha la syak, maka yang seperti ini tidak diragukan. Anna man talabal huda min ghairil Quran adallahu Allah wal iyadu billah. Barang siapa yang meminta petunjuk selain dari Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya wal iyadu billah. Nah, jadi maknanya man lam yataghanna bihi, di sini ada dua makna. Makna yang pertama, orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, yang mana dia masih mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka dia bukan golongan dari Nabi Muhammad SAW. Dan tadi disebutkan, orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkannya. Dan tidak diragukan lagi hal ini. Adapun makna yang kedua, sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ay man lam yuhassin sautahu bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya dengan bacaan Al-Quran, maka dia bukan bagian dari kami. Fayadullu ala annahu yanbaghi lil insan an yuhassina sautahu bil Quran. Maka hal ini menunjukkan bagi kita semua, diharuskan bagi seseorang untuk memperindah bacaannya ketika membaca Al-Quran, dan dia melagukan bacaan tersebut. Nah, bukan melagukan nyanyi-nyanyian, akan tetapi melagukan Al-Quran tentunya. Barakallahu fikum, dengan cara yang tadi kita sebutkan. Memperindah bacaan Al-Quran ada dua cara. Yang pertama, membacanya dengan bacaan yang jelas sesuai dengan makhraj-makhrajnya. Hurufnya tidak ada yang tersamarkan, hurufnya tidak ada yang terganti, tidak ada yang dihilangkan. Bacaannya jelas, harokatnya jelas, panjang pendeknya juga jelas. Yang kedua, naam, suara yang indah. Dia membacanya dengan bacaan yang indah, suara yang indah, lagu yang enak didengar. Akan tetapi, dengan catatan tidak berlebih-lebihan, barakallahu fikum. Seperti yang contoh yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.